أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أخوان عزكم الله. Hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita malam Jumat dari kitab Salafiyah Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Isra'il Husayni rahimahullah, halaman 67. Kemarin kita sudah membahas tentang bedanya kursi dan arsy. Siapa yang bisa menyebutkan? Ini tentang ketibaan baina dasain, dasal yawm wa dasal mali. Siapa yang bisa menyebutkan? Dek? Lupa? Mas Anggoro. Apa bedanya kalau kursi dan as? Datang gak? Kalau Kamis datang. Ayo, insya Allah merojaannya susah. Ayo, tanya gak bedanya as dan kursi? Ayo, yang mana itu? Jadi kalau dari sisi besar kecilnya, kursi itu seperti cincin kecil, sedangkan ars itu seperti padang pasir yang begitu luas. Makanya di sini yang benar adalah anal kursinya mau dia apa dan Allah yang azza wa jalla wa makhlukun adzimun da'ib qadruhu min Allah kadzalika arsy. Yang benar adalah kursi itu adalah tempat kaki Allah azza wa jalla. Tempat kaki Allah azza wa jalla. Dan kursi itu adalah makhluk yang begitu besar yang diketahui tentang kadar kebesarannya kecuali Allah azza wa jalla. Dan demikian pula arsy. Dan ana sudah membahas di sini, di masjid ini tentang mana istiwa al arsy. Maksudnya apa? Sudah sabar. Yud, apa yud? Allah maha tinggi di atas arsy. Itu makna dari istiwa al arsy. Bukan bersemayam. Ini menyelisihi kebanyakan yang diterjemahkan oleh orang-orang bahwasanya Ar-Rahman Al-Astawa, ya Allah Ar-Rahman itu bersemayam di ars. Itu salah. Karena bersemayam secara bahasa Indonesia adalah menduduki singgasana. Dan Allah itu tidak menduduki. Kalau sebutan yang menduduki, makanya di dalam bahasa Arab istaula, artinya adalah yang tadinya bukan miliknya Allah kemudian diduduki oleh Allah azza wajalla. Ini salah. Sehingga di sini dijelaskan oleh pantai ini di Sahih Bukhari bahwasanya makna istawa al-ars itu adalah Allah maha tinggi di atas ars. Nah, jadi kita sudah membahas tentang apa? Istiwa, kemudian tentang kursi dan ars. Nah, sekarang qawluhu wa la ya'uduhu ifduhuma la ya'uduhu ay la yastaqiluhu. Artinya Allah itu tidak merasa berat untuk mengatur langit dan bumi. Allah tidak berat. Paham dari sini? Ifduhuma menjaga keduanya, menjaga langit dan bumi tidak berat. Ay ifdu samawati wal ard, yaitu menjaga langit dan bumi. Wa dzalika li kamali 'ilmihi, yang demikian itu karena sempurna ilmunya Allah Azza wa Jalla, wa kamal quwwatihi, dan sempurnanya kekuatan Allah Azza wa Jalla. Yang bagi samawati wal ardh bima fihima wa la yasbu alaihi dalika. Allah menjaga langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya, yang ada di dalam keduanya, dan itu tidak memberatkan sama sekali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa li kamali ihatatihi Azza wa Jalla jalla wa ala. Dan Allah itu sempurna dalam meliputi segala hal. Allah sempurna. Allah mengetahui antum sekarang duduk di majlis ilmu ini dalam rangka menginginkan ilmu syar'i, memahamkan diri untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengantarkan kita semuanya masuk surga. Allah mengetahui. Bikulli syai'in 'ilma wa qudratan. Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmu dan dengan kekuatan. Wa qawluhu la yakhfiluhu, tidak memberatkan dalam menjaga. Maksudnya adalah ya taqamma wa ilma wa quwwata wa sulthana wa kullu ma yahtaju ilayhi al-'ibdu. Itu mengandung ilmu, kekuatan, kekuasaan dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menjaga. Artinya apa? Penjagaan langit dan bumi itu tidak ada apa-apanya, tidak memberatkan sama sekali oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang contohnya, ya, ada hewan kita, ada tiga hewan kita di sini, Allah mabarik, memiliki toko, ya, toko. Ya, anak yang tahu ada tiga toko di sini, toko hewan. Ya. Setiap bulannya pasti akan ada sesuatu yang berat dalam menjaganya, bahkan hitungan tahun-tahun. Ini tokohnya baru tokohnya, belum yang lain. Paham gak maksudnya? Ini baru tokohnya. Antum menjaga tokohnya aja sudah berat. Anak punya satu warung, menjaga itu berat. Tapi sih gak dirasain. Begitu juga ada hewan, ya, punya kios plastik, jaga kios plastik untuk tetap eksis pun berat. Ada juga yang antum itu punya usaha makanan, ada usaha minuman, ada yang jadi pegawai. Sama, menjaga yang menjadi amanah antum itu tidak gampang, berat. Ini menunjukkan apa? Kelemahan kita sebagai hamba itu terbatas, mas. Antum tidak bisa menguasai bahkan mengemban 100% sempurna. Pasti akan ada cemoohan, kritikan, masukan, nasihat itu pasti. Antum apa melakukan itu? Tapi bagi Allah jadilah Allah sempurna. Langit dan bumi, mas, bukan sekedar toko. Sekedar warung itu kalau kita mau mentadaburi bahwa Allah tidak berat dalam menjaga langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, termasuk apa? Diri kita. Oleh karena itu, kalau misalnya antum mengatakan apa? Ya Allah, ampunilah saya kalau engkau berganda. Jika engkau berganda itu enggak boleh. Memberikan syarat, kita tidak bisa memberikan syarat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, ampunilah aku, dan juga kalau bisa aku ampuni orang ini disebutkan. Syaratnya adalah, ya Allah, berikan aku sekian dan sekian. Memberikan syarat-syarat yang itu dalam pemikiran manusia itu tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu hitungan. Sebagaimana kita telah membahas apa tentang nalar. Nalar kepada Allah Azza wa Jalla itu tidak boleh memperbanyak. Orang yang nalar memperbanyak nalar adalah sesungguhnya adalah bakhil. hitungan kepada Allah itu hitungan, itu enggak boleh. Begitupun sekarang antum diminta untuk berkurban dan meninggikan kalimat Allah, meninggikan kalimat Allah, antum berkurban itu adha, antum berkurban untuk akikah, antum berkurban untuk ini dan itu, bahkan untuk melakukan haji dan umrah misalnya. Itu adalah pengorbanan yang tidak ada apa-apanya. Allah tidak butuh itu semuanya. Allah arna suroka disebutkan adalah Allah paling tidak butuh dengan sekutu ataupun apa penilaian dari hamba-Nya. Allah tidak butuh. Atau mau beribadah mau tidak, tidak masalah bagi Allah. Yang masalah adalah kita sendiri. Ya. Kita akan ditanya tentang apa yang telah kita perbuat, tapi Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Paham dari sini? Nah, ini tentang penjagaan Allah kepada Nabi dan bumi itu tidak merupakan beban bagi Allah Azza wa Jalla. Qalum wa huwa al-aliyyul adzim. Allah al-aliy. Allah yang maha tinggi. Al-Aliyyu yang maha agung. Al-Aliyyu ma'khudatun minal 'ulu. Kata Al-Ali itu diambil dari Al-Ulu, itu tinggi. Wa wazmuha fi tasrifi fa'ilun. Wazannya, timbangannya atau template rumus yang ada di tasrif, yaitu sharaf, musharaf, itu fa'ilun. Faya idan sifatun musyabbahatun, sifat yang diserupakan. Itu apa? Ya. Yaitu li'anna al-fa'ila, wazan fa'ila itu adalah sifatun musyabbahatun. Wa ta'ti al-mubalaghah. Dan itu terkadang maknanya adalah untuk menyengatkan, untuk melebihkan. Lakin huna la tasrilan mubalaghah. Ini tidak masuk pada definisi yang berlebihan mubalaghah. Li'annaha sifatun lazimatun la tata'adda lil-ghaib. Karena sifat ini adalah sifat yang hanya diperuntukkan untuk Allah saja. Tidak diperuntukkan untuk selain Allah. Baik dan sifat musyabbah. Maka ini adalah sifat yang diserupakan. Al-'Ali, tinggi. Artinya apa? Tingginya manusia sekarang, tingginya sesuatu di dunia itu tidak sama dengan sifat ketinggian Allah Azza wa Jalla. Paham maksudnya? Sehingga di sini adalah sama-sama tinggi sifat musabah yang dipakai oleh makhluk al-Khaliq. Tapi ketinggian Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan tingginya manusia. Ya, walau matalul a'la, walillahi matalul a'la. Bagi Allah itu adalah permisalan yang lebih tinggi lagi. Kemudian Allah Ta'ala al-Ali wasfat wa dhat. Al-Ali itu adalah sifat Allah dan dhatnya Allah. Dhatnya Allah itu maha tinggi. Fawa aliyun bidhati. Allah itu maha tinggi secara dhatnya. Wa aliyun bi'awsafi, dan maha tinggi secara sifat-sifatnya. Wa qadari jalla wa ala, dan kekuatannya itu Allah tinggikan. Qawlu al-adhim, firman Allah al-adhim maha agung, ay dul azamati, yang mempunyai keagungan. Wa hiya kamal sultan, itu sempurnanya kekuasaan. Wa qudrati, ya, dan sempurnanya kudrah kewenangan. Wal quwwah, dan kekuatan. Faya tashmalu quwwata fi kulli syai'. Ini meliputi kekuatan dari segala sesuatu. kuat, tidak sebagaimana kuatnya manusia. Kuat hari ini besok letoy, tidak seperti itu. Fahadil ayat tusamma ayat al-kursi wa hiya a'zamu ayatin fi kitabillah wa hiya allati idza qara'aha insan fi layalin lam yazal 'alayhi min Allahi hafidun wa la yaqrabu syaitanu hatta yusbiha. Antum lihat di sini. Kemarin kita bahas tentang apa? Sunnah-sunnah hendak tidur, yaitu membaca ayat kursi. Kita sudah sebutkan ada 17 sunnah sebelum tidur. Ya, pada hari Senin kemarin. Nah, ayat ini dinamakan ayat kursi. Dan ayat ini adalah atau ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung fi kitabillahi dalam Al-Qur'an. Wa ya allati idza qara'a al-insan. Ayat ini apabila dibaca oleh seorang manusia, seorang muslim maksudnya di sini, insan ayat al-muslim. Fi layatin pada malam hari. Maksudnya malam hari apa? Ay qabla nawmihi, sebelum tidurnya dia. Lam yazal 'alaihi min Allahi hafidh. Maka Allah senantiasa menjaganya. Antum sekarang ditantang, uji nyali, ya, tidur di tempat yang kosong, yang sudah tidak berpenghuni, merinding semua, ya. Apalagi antum disuruh beli rumah angker, wah, bisa tidur. Ini kalau dia itu menjaga batasan-batasan Allah, menjaga akidah yang benar, dan membaca ayat kursi ini dengan izin Allah, dia akan dijaga. Dan tidak ada yang bisa mencederai dia. Selama Allah menjaga, tidak ada yang bisa mencederai dia. Kalau antum yakin terhadap seperti itu, maka akidah antum sudah kuat. Kalau antum masih lemah, merasakan jangan-jangan nanti ada apa-apa, jangan-jangan. Nah, itu sudah alamat dhaifu iman, tentang tanda lemahnya iman. Karena kalau aku takut kepada selain Allah Azza wa Jalla, di mana tidak ada yang bisa mencederai aku, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada aku kecuali Allah Azza wa Jalla, itu adalah kekuatan tauhid yang sesungguhnya. Tapi kalau kemudian aku itu merasa jangan-jangan nanti kalau saya itu tidur di sini, saya akan tersihir, saya akan jadi orang gila, saya akan ini dan seterusnya. Was-was ini ketika menguasai seorang yang melakukan itu, maka ini sudah lemah iman, lemah dalam tauhidnya kepada Allah Azza Wajalla, lemah akidahnya, keyakinan dia kepada Allah Azza Wajalla. Ingat-ingat itu. Misalnya itu disuruh harap pulang sendiri. Wah, Ustaz, rumahnya jauh, Pakis, ya, misalnya. Rumahnya jauh, Pakis. Ya, pulang 12:30, misalnya. Ya, atau perampelan. Ada yang perampelan. Ya, ada sebelum perampelan. Nanti jangan-jangan ada yang, ya, atau subuh. Ya. Ada yang membuat cedera, dirampok dan yang lain. Akhir, kalau antum takut seperti itu, kemudian antum melawan, insya Allah tidak ada yang mencederai saya atau memberikan manfaat kepada saya kecuali Allah saja. Insya Allah dengan keyakinan seperti itu, tidak ada yang bisa mengubah rasa was-was itu. Artinya lenyap dengan sendiri. Tapi kalau ada was-was, itu biasanya kalau jam 11 itu kalau mau ke subuh dan ya ada gerombolan attacking, ya, para penjegal-penjegal, ya. Ini subhanallah, Allah yang mengatur tentang hidup matinya kita. Tidak ada yang bisa mencederai kita, tidak ada yang bisa mempercepat matinya kita atau sakit. minta kecuali izin Allah Azza wa Jalla. Faham di sini? Makanya kalau di sini, kenapa manusia seorang muslim kalau membaca ayat kursi sebelum tidur Allah akan jaga. Ada yang pertama ini ada hadisnya pertama. Yang kedua apa alasan? Karena di dalam ayat kursi ini adalah isinya tauhid. Paham dari sini? Sehingga kemarin ketika kita mempelajari tawakal, tawakal kita belajar di mana? Riyadus Shalihin. Nah, sudah lupa sebentar. Anda katakan bahwasanya tawakal seorang hamba tidak akan sempurna apabila tauhidnya tidak dibantu dengan rasa tawakal. Jadi suksesnya dia dalam bertawakal kepada Allah Azza Wajalla apabila tawakalnya sempurna kepada Allah Azza Wajalla. Kalau misalnya dia itu sudah berusaha kemudian bertawakal, tapi tidak ada tauhidnya sama sekali, maka tawakalnya tidak ada artinya, hanya sekedar ya lambi, hanya sekedar omongan saja. Paham di sini? Sebagaimana kita sudah bahas tentang bagaimana tawakalnya seorang seekor burung, bukan seorang burung, seekor burung. Kemudian di sini Allah akan menjaga. Walayakrobu syaiton hatta yusbiha, dan syaiton itu tidak akan bisa mendekatinya sampai pagi hari. Antum ini sekarang ada tanah. Siapa di rumahnya punya kamar lebih dari penghuninya? Penghuninya 3, tapi kamarnya 4. Ya, 1, 2, 3. Ya, ini hati-hati, kamar-kamar semua. Ya, anak tidak nanggung-nanggung deh. Tapi ini memang dijelaskan dalam hadis Sahih. Dijelaskan tadi di Abu Dawud bahwasannya orang yang mempunyai 3 kamar cuma dihuni 2 kamar, maka satu kamar itu dia masuklah anak. Maka kamar yang ketiga itu dia bertanggung jawab terhadap kamar yang ketiga. Maksudnya di sini jelas ya, bahwa nama 3 ini itu bisa dihuni oleh siapa saja termasuk jin. Maka di situ harus perbanyak apa? Perbanyak ibadah. Antum sholat sunnahnya di situ. Antum baca Qurannya di situ. Ya, kalaupun antum tidak tidur di situ tidak masalah. Tapi jangan biarkan kamar-kamar itu kosong kelompok, tidak berpenghuni. Paham di sini? Ya. Itu harus. Ya Ustaz, capek Ustaz ngaji terus tiap hari kamar itu. Ya siapa sholat bikin rumah besar-besar? Capek. Ya, bikin rumah nggak capek. Sekarang ya, untuk menjaganya capek. Wow. Apalagi wali harta berkakas, harta gudang pak. Makanya ada pengatakan kepada antum, jangan pernah senang kalau antum itu harus tidur di hotel. Berapa banyak hotel itu menjadi markas jin. Karena pak, tidak setiap malam kamar-kamar itu dihuni. Berapa banyak ketika antum itu tidur di hotel, apalagi tidurnya hotelnya lebih mahal daripada biasanya, itu bisa dipastikan paginya antum nggak bisa bangun sholat subuh. Kenapa? Jarang orang mau tidur di situ, kecuali punya kurus banyak. Ya saya. Dan hawa-hawa jinnya itu berasa. Nabi SAW sudah menjelaskan di mana Ustaz? Di Muwatta' Imam Malik. Dijelaskan tentang hadis Nabi SAW ketika pulang dari peperangan. Nabi SAW itu ya beristirahat sudah menjelang subuh ya, kalau bisa dibilang jam 3-an. Saking capeknya Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk berjaga agar membangunkan beliau untuk sholat subuh dan bangunnya yang lain untuk sholat subuh. Tapi apa yang terjadi? Bilal tersadarkan otaknya ketiduran. Dan bangun-bangun yang pertama kali bangun dari sosok saat matahari sudah mulai terik. Ya, sudah masuk duha. Sudah masuk duha. Ya. Dan Nabi sosok saat itu memerintahkan. Ya, dan takdirilah memang akhir dinson. Kita itu pindah ke tempat yang lainnya untuk sholat, karena di dalamnya tempat itu banyak jin. Itu menunjukkan apa? Orang-orang yang susah untuk bangun malam untuk sholat subuh, ya, itu bisa dipastikan di situ banyak jinnya. Makanya kalau misalnya antum lihat kamar-kamar yang di dalamnya, ya, ada kan apa didengarkan kajian Islam mulata, kemudian antum mengaji dengan sendirinya dengan lisan antum Al-Quran, terus antum sholat sunnah di situ, itu pasti dengan izin Allah Azza wa Jalla kamar itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kamar itu untuk main game, nonton, untuk main yang maksiat dan yang lainnya, itu pasti dipastikan orang yang tidur di situ semuanya goblok, lalai, dan Allah tidak akan jaga. Susah untuk bangunnya. Maka lihat anak-anak itu, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang susah bangun subuh, itu bisa dipastikan apa? Kamarnya dipenuhi dengan sesuatu yang memudahkan jin. Paham kan? Jadi pasalnya ya, rumah itu jangan besar-besar. Kemudian kamar anak itu juga dipastikan jangan terlalu banyak main game, ya, atau sesuatu yang melalaikan dari pikir kepada Allah Azza wa Jalla. Anjurkan anak-anak kita itu atau saudara-saudara kita itu untuk baca ayat kursi sebelum tidur, pasti Allah jaga sampai pagi. Artinya apa? Sampai dia bisa bangun subuh tepat waktu. Paham kan di sini? Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Muwakkalah, bab kita ukiran rajul. Nomor hadis 2311. Kemudian waqasana Nabi sasar Ubay bin Ka'ab faqala ya Banu Bilal atajri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham. Waqad sa'ala Nabi sasar Ubay bin Ka'ab bin Nabi SAW itu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Faqala, Nabi SAW berkata, ya Abul Mundzir. Antum lihat di sini. Dengan mengucapkan nama kunyahnya, itu adalah penghormatan. Kebiasaan orang Arab. Ya, itu adalah penghormatan. Ya Abul Mundzir, atau dari ayat-ayat yang diminta bila ma'aka a'bam. Wahai Abul Mundzir, tahukah engkau ayat yang mana dari Al-Quran itu bersamamu itu paling agung? Qalaqul tu Allah wa Rasulullah alam. So, aku lihat bagaimana jawaban Ubay bin Ka'ab dengan ketawa-tawanya beliau. Walaupun beliau itu Ubay bin Ka'ab termasuk sahabat yang masuk Islam pertama-tama, beliau mengatakan Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulnya mesti mengetahui. Qala ya Abul Mundzir, atadri ayyi ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham? Diulang dua kali. Ditegaskan pertanyaan. Wahai Abul Mundzir, tahukah engkau ayat yang mana dari Al-Qur'an itu yang bersamamu paling agung? Itu bersamamu maksudnya apa? Karena Ubay bin Ka'ab hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Qala qultu, lalu aku katakan Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum. Untuk yang kedua, Ubay bin Ka'ab menjelaskan. Ya, Nabi SAW itu bertanya untuk menguji para sahabatnya sejauh mana apa yang dipahami oleh Ubay bin Ka'ab. Maka di sini dikatakan Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum di surat apa? Al-Baqarah ayat kursi. Fadraba fi sadrihi, dan Nabi SAW menepuk dadanya. Wa qala liyahdikal ilmu abal mundir, ya, ilmu itu sudah menancap pada wahai abal mundir. Subhanallah. Artinya Allah memberikan selamat bahwasanya abal mundir itu paham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Ditepuk liyahdikal ilmu abal mundir. Paham kan disini? Ini bagaimana seorang pendidik itu memberikan apresiasi kepada muridnya berupa apa? Allah memberi doa, doa apa? Keberkahan yang pertama, dan juga apresiasi. Makanya antum atau kita di sini sebagai orang tua, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, kalau tidak pernah memberikan apresiasi kepada anak kita yang merupakan anak diri kita, maka itu adalah bukan tipikal pendidik yang sukses. Nah, apalagi anak-anak itu kalau dia bisa memberikan apa yang kita inginkan, kita untuk dia. Ya. Kemudian kita bisikan doa kebaikan baginya. Itu subhanallah. Itu akan membekas bagi seorang anak. Coba sekali-kali aku lakukan seperti itu. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan anak-anak kita sebagai anak soleh, anak soleha. Makanya sebelum anak-anak kita menjadi soleh dan soleha, maka kita dulu yang harus menjadi soleh terlebih dahulu. Bagaimana mungkin antum bisa menjadi anak-anak antum kalau antum tidak pernah berusaha? Dari mana ilmu itu antum dapatkan? Apakah ilmu itu di sekolah-sekolah yang antum datang dari langit turun ke antum melalui mimpi, terus antum kemudian besok itu langsung berhayal ini dan itu, mengatakan ini dan itu? Tidak. Itu tidak seperti itu. Ilmu itu harus dicari dengan perjuangan dan pengorbanan. Ilmu itu harus dicari dengan perjuangan dan pengorbanan. Nah, ada dulu, halal. Kita hari ini membahas tentang fawaid ayat kursi, ayat baru. fawaidi hadhihi ayatil kalimati, termasuk fawaid dari ayat kursi. Yang pertama adalah antum tulis. Intirafullahi ta'ala bil-uluhiyyati. Yaitu keesaan Allah Ta'ala dalam uluhiyahnya. Uluhiyah maksudnya apa di sini? Dalam ibadahnya. Yaitu apa yang harus dilakukan seorang hamba kepada Rabb-nya, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Ini adalah tentang intirafullahi ta'ala bil-uluhiyyati, yaitu pengesaan Allah dalam ibadah. Liqaulihi, karena firman Allah la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak ibadah dengan benar kecuali Allah. Wa hadha al-intiradu syahidallahu bihi wa syahidat al-malaikatu bihi wa syahidat wa syahidat nabiyyuna bihi wa syahidat ulama'u bihi. Qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa ya illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Lanjutkan. Itu wahai al-infirad dan pengisahan ini syahid Allah, Allah telah mempersaksikannya, Allah telah mempersaksikan wa syahidat al-malaikatubi, dan disaksikan pula oleh malaikatnya, wa syahidat nabiyunabi, dan telah disaksikan pula oleh para nabinya, wa syahidat ulama'ubi, dan para ulama pun telah menyaksikannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak ibadah dengan benar illa huwa, kecuali dia, itu Allah. Wal malaikatu, dan begitu pun malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang punya ilmu. Surat Al-Imran ayat 18. Wa ulul ilmi, masuk dari ulul ilmi, yadkhulu fil anbiya'u bitariqatil awla. Ulul ilmi di sini orang yang punya ilmu, ini masuk di dalamnya. Kategori yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Karena para nabi bitariqatil awla, menempuh mendapatkan ilmu itu dengan cara yang paling utama. Li'annal ilma mawrudun anhu, karena ilmu itu adalah yang diwariskan kepadanya, kepada para anbiya. Bagaimana dari penambah? Ya, innal anbiya la waritu dinar wa la dirhaman, innama waritu al ilma. Man akhadha faqad akhadha bihadin wakirin. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar, dinar dan dirham, tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, mengambil ilmu, maka dia sudah mengambil bagian yang sangat besar, keberuntungan yang sangat besar. Di hadirin muafirin, paham di sini? Paham kepada Rasulullah SAW. Kemudian wal fitratu tashhadu bidzalika aidan. Fitrahnya seorang manusia, ya. Antum nyebut fitrah atau fitrah? Ya, tanya sama orang yang punya nama. Mana? Fitrah. Ya. Jadi al fitratu, fitrah di sini adalah maksudnya adalah kebaikan awal dari setiap manusia itu mengakui Allah sebagai zat satu-satunya yang diberi yang benar. Itu adalah fitrahnya manusia. Tashhadu bidzalika itu menyaksikan dan menyaksikan pula. Liqauli Nabi SAW, sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrati. Setiap orang yang dilahirkan, yuladu dilahirkan ala fitrati, ya, dalam keadaan fitrah. Di sini fitrah disebutkan lebih dari 70 makna di dalam Fathul Bari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani tentang hadis ini. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya fitrah di sini yang rajih adalah al-Islam. Islam. Fa bawahu yuhaddani. Maka kedua orang tualah yang menyahudikannya, menjadikan dia awal nasrani atau menjadikan dia nasrani, awal majusi atau dia itu menjadikan majusi. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan penjelasan yang lainnya tentang faedah dari surat Al-Baqarah, yaitu apa, ayat kursi yang bagian yang kedua. Insya Allah kita nanti pada pekan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa hamdika. Syukran lillahi ta'ala wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.